Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya hormati, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang pantas dan patut untuk kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut, yaitu nikmat kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya dari nikmat-nikmat dunia. Apakah itu kesehatan? Apakah itu kesempatan atau berupa harta? Maka nikmat ini, nikmat kemudahan di dalam beribadah kepada Allah, adalah merupakan nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat dunia yang kita rasakan. Oleh karena itulah kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, bagi siapa di antara kita yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, bagi siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, siksaan kepadanya atas kekufuran, atas pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian, kata Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan sebagaimana yang telah kita ketahui, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menghitungnya. Hal itu telah Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tusuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan kepada kita semua, menyuruh hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yaitu jikalau kalian bersyukur, kata Allah, atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, la azidannakum, pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Dan ini merupakan jawaban dari syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal, yaitu syaratnya ketika kalian menginginkan tambahan nikmat dari Allah, syarat yang harus dipenuhi adalah bersyukur kepada-Nya. Namun sangat disayangkan betapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia justru ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lainnya. Wa qalilum min ibadiy asy-syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Hanya sedikit. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat, ingkar nikmat. Dan demikianlah kebanyakan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, apakah itu berupa nikmat dunia, mereka tidak menggunakan nikmat dunia tersebut di jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru nikmat yang Allah berikan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Ketika nikmat yang Allah berikan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelaslah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, ingatlah kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Siksaannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, sangatlah pedih. Baik itu siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan di dunia ini berupa dicabutnya nikmat tersebut, dihilangkannya nikmat tersebut pada diri seseorang, dan lebih parah lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka di yaumul kiamah nanti ketika mereka ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kaum muslimin yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan setelah itu hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang sangat ringkas, namun hadis ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, datang dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasiat, meminta wejangan, meminta nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya wasiat, nasihat, wejangan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak hanya diperuntukkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Nasihat tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, akan tetapi nasihat itu juga diperuntukkan untuk kita semua, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis tersebut, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada beliau, "Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku, berikanlah nasihat kepadaku." Meminta nasihat kepada seorang yang pantas untuk dimintai nasihat, seorang yang berilmu, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan pertanyaan, permintaan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu agar Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, memberikan wejangan kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa'dhi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Tiga wasiat, tiga wejangan, enam, tiga nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan untuk kita semua. Nasihat yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah ketika engkau berada di masjid. Bertakwa kepada Allah ketika engkau berada di rumah. Bertakwa kepada Allah ketika engkau berada di pasar. Bertakwa kepada Allah ketika engkau berada di kantor. Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasiat yang begitu dalam, nasihat yang begitu mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun pertanyaan yang akan kita ajukan kepada diri kita, apakah itu takwa? Ma hiya takwa? Yang sering kita dengarkan, dan ini merupakan wasiat, nasihat yang selalu disampaikan para khatib Jumat untuk kita semua, agar kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sekian banyak ayatnya di dalam Al-Quran, mengajak, menyeru orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya, mengajak seluruh manusia untuk bertakwa kepadanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, Allah memanggil seluruh manusia, dan kata an-nas masuk di dalamnya jin dan manusia. Al-jinnu wal insu. Kata an-nas di dalam Al-Qur'an masuk di dalamnya al-jin wal ins. Wahai sekalian jin dan manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, memanggil orang-orang yang beriman. Karena tidak semua orang yang muslim itu mukmin. Tidak semua orang muslim itu mukmin. Kalau kita memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memanggil orang-orang yang beriman dalam hal mengerjakan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah. Karena hanya orang-orang mukmin yang akan mampu melakukan hal itu. Adapun muslim, sulit bagi dia untuk melakukannya. Contoh, semisal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Nah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalau kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita dari kaum muslimin, apakah mereka semuanya berpuasa? Ternyata hanya orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebahagian mereka tidak berpuasa. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka muslim, tapi belum sampai pada tingkatan mukmin. Jadi seorang mukmin mesti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Ketika Allah memanggil orang-orang untuk berpuasa, nah, maka hanya orang-orang yang beriman yang menerima ajakan tersebut. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati dan kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ajakan, seruan, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, kita sering mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwaju fa inna khayral zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khayral zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah ketakwaan kepadanya. Bukan harta yang melimpah, bukan harta yang banyak, bukan anak-anak yang banyak. Nah, namun sebaik-baik bekal menghadap Allah Azza wa Jalla adalah dengan bekal takwa kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya, "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Berarti hanya orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dengan baik, memikirkan tentang bagaimana hakikat kehidupan ini, yang akan bisa mengaplikasikan takwa tersebut. Allah memanggil, wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini yang tidak mengerti hakikat kehidupan, maka akan sulit baginya untuk mengaplikasikan takwa tersebut. Baik, sekarang pertanyaannya, ma hiya takwa? Apa itu takwa? Dari sekian banyak ayat yang telah kita sebutkan dan masih banyak ayat yang lainnya, maka pertanyaan yang kita ajukan, apa itu takwa? Pertanyaan ini pun pernah diajukan oleh seseorang di masa tabi'in. Ya, tabi'in di masa itu adalah masa hidupnya murid-murid para sahabat Nabi SAW. Di antara murid-murid sahabat Nabi SAW adalah seorang yang bernama Talq bin Habib rahimahullah. Nah, dan di masa itu ada seseorang penguasa yang sangat zalim, ya, yang sangat kejam kepada rakyatnya, yang bernama Hajjaj ibn Yusuf. Yang ketika itu Hajjaj ibn Yusuf membunuh siapa saja yang berseberangan kepadanya, yang berseberangan, nah, dari apa yang dia inginkan. Begitu kejamnya penguasa tersebut, begitu zalimnya penguasa ini. Dan tidak ada penguasa seperti ini di zaman kita. Mungkin sangat langka, kalaupun ada. Ya. Ketika itu ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Ibnu Asy'ad ingin melakukan pemberontakan kepada penguasa yang zalim tersebut. Sementara di dalam Islam, pemberontakan adalah suatu perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, pemberontakan adalah merupakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuknya. Ya, bagaimanapun bentuknya, pemberontakan, kudeta adalah merupakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang-orang yang ingin menyelamatkan agamanya, yang tidak mau ikut serta dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Ibn al-Ash'ad. Sebahagian kelompok ini yang ingin menyelamatkan agamanya datang pergi kepada seorang imam yang bernama Talib bin Hanif rahimahullahu ta'ala, dan kemudian mereka menyampaikan kepada imam Talib bin Hanif rahimahullah, ya imam, bagaimana kamu memadamkan fitnah yang dahsyat ini? Kami mendapatkan seorang penguasa yang zalim, penguasa yang zalim kepada rakyatnya, penguasa yang zalim kepada kami, membunuh kami, menyiksa kami, merampas harta kami dan semisalnya. Maka perhatikan wasiat seorang imam yang senantiasa membimbing manusia kepada jalan yang benar dan tidak mengarahkan manusia untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah atau penguasa. Imam Talib bin Habib tidak mengatakan memberontaklah kepada penguasa. Tidak demikian. Karena pemberontakan adalah sesuatu yang haram, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun wasiat seorang imam yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan, wasiat yang ringkas. Kata Imam Talib bin Habib rahimahullah, "Afi'uha bittaqwa." Afi'uha bittaqwa. Padamkan ujian yang besar itu, ujian yang dahsyat itu, kau mendapatkan penguasa yang zalim, dengan bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi nasihatnya ringkas, padamkan ujian yang Allah berikan kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah. Ternyata seluruh solusi dari segala problem yang kita hadapi hanya satu kuncinya. Di antara kunci-kunci, nah, jalan keluar dari segala problem yang kita dapatkan, yang kita hadapi di dunia ini, di antaranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sekelompok orang, ada salah seorang dari mereka kemudian bertanya kepada Imam Talib bin Habib, seperti yang juga kita ingin tanyakan. Nah, kami sering mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami sering melewati firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wattaquni ya ulil albab. Kalau begitu wahai imam, ma hiya taqwa? Apa itu taqwa? Maka Imam Talib bin Habib rahimahullah kemudian menerangkan makna takwa. Definisi takwa yang paling terbaik yang disebutkan para ulama. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nurin min Allah takhafu 'iqaballah. Bertakwa yaitu engkau beramal ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau melakukan segala perintah tersebut tarju thawaballah, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan menginginkan pujian sanjungan manusia, bukan menginginkan perbendaharaan yang ada di tangan manusia. Bukan itu yang engkau inginkan ketika engkau melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa saja, amalan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, hendaknya ikhlaskan niatmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan menginginkan sesuatu dari manusia. Nah, ini potongan penggalan yang pertama. Kemudian kata Imam Talib bin Habib rahimahullah, wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nur min Allah takhafu 'iqaballah. Dan engkau pun meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan apapun juga. Nah, 'ala nur min Allah, di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Engkau meninggalkan kemaksiatan, engkau mengetahui suatu kemaksiatan, kejelekan, bukan untuk melakukannya, tapi untuk meninggalkannya. Nah, sebagaimana kata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif asyarra min al-khair yaqa fihi." Saya mengetahui kejelekan. Kejelekan itu banyak bentuknya, ya. Apakah kesyirikan, dosa-dosa yang lainnya. Nah, saya mengetahui kejelekan la li syarri, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Ya, saya ini tahu kejelekan. Ini tahu ini dosa. Nah, bukan untuk melakukannya. Walakin litawaqqihi, tapi akan tetapi untuk menjauhinya. Kenapa? Wa man lam ya'rif asyarra min al-khair yaqa' fihi. Karena seseorang yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia tidak tahu ternyata itu dosa. Dia tidak tahu ternyata itu adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah. Ternyata ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Seorang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, yaqa' fihi, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang sebagian orang itu terjatuh dalam sebuah kejelekan, ya, suatu dosa disebabkan karena ketidaktahuan. Ya, disebabkan karena ketidaktahuan, ternyata itu adalah suatu dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itulah di antara definisi takwa ketika diterangkan oleh Imam Thawabi Habib, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian engkau meninggalkan kemaksiatan tadi, larangan-larangan Allah, takhafa iqaballah, karena engkau takut akan siksaan dari Allah. Jadi bukan engkau takut dari ejekan manusia, bukan agar ya dikhawatirkan manusia akan mengejekku. Kalau saya melakukan kemaksiatan tadi, saya melakukan perbuatan yang diharamkan tadi, manusia akan mengejek saya, manusia akan mengucilkan saya. Bukan itu yang kau takutkan, ya. Walaupun terkadang manusia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, terkadang diantara hal yang membuat dia takut, bukan takut sama Allah, tapi takut sama ejekan orang lain, takut sama ejekan manusia, sehingga dia tidak mau melakukan hal itu. Padahal harusnya ketakutan yang tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa. Ketika engkau meninggalkan larangan Allah, bentuk-bentuk maksiat kepada Allah, maka takutlah engkau hanya kepada Allah. Takhafa iqaballah, engkau takut akan siksaan dari Allah. Bukan engkau takut ejekan-ejekan orang. Nah, karena itu bukan bagian dari takwa. Kalau hanya takut, ya, orang mengejekmu, orang mengucilkanmu, maka itu bukan bagian dari takwa. Tapi ketika engkau takut, ketika melakukan suatu maksiat, takut kepada Allah, maka inilah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang paling terbaik yang diterangkan oleh para ulama. Maka Imam Thawab bin Habib memberikan solusi, jalan keluar dari problem yang dihadapi orang-orang di zaman itu ketika mereka mendapatkan penguasa yang zalim. Maka diantara jalan keluarnya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kembali melihat ayat Allah yang banyak di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kalau seorang ingin mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya, tidak ada jalan lain kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Tidakkah kita sering mendengarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lagi-lagi Allah mempersyaratkan. Ya, ini namanya kalimat syarat. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Apapun itu. Kenapa? Karena Allah yang mengaturnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Kenapa? Karena dunia, karena hadhihi dunya darud dunya darul imtihan. Karena darud dunya darul imtihan, karena negeri dunia ini adalah merupakan negeri ujian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya di dunia ini dengan berbagai ujian dan cobaan, berbagai problem dalam kehidupannya. Dan itu adalah merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana solusinya ketika seorang menghadapi problem dalam kehidupannya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Ayat ini yang sering kita dengarkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam bahasa Arab susunannya adalah jawabu syarat wa jazaa'uhu. Ini adalah merupakan jawaban dari syarat yang Allah berikan dan balasan terhadap syarat tersebut. Nah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya di dunia ini. Dan tidak hanya itu, Allah melanjutkan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya, banyak orang-orang di zaman ini kehidupannya bagaimana mencari rezeki yang banyak. Itu yang dicari. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berapa jatah rezeki yang Allah akan berikan kepadanya sejak dia berada dalam kandungan dalam rahim ibunya di usia 4 bulan sampai ketika Allah mewafatkannya. Tidak akan berkurang sepeser pun. Rezeki yang telah Allah tentukan untuk kita semua tidak akan berkurang sepeser pun. Pasti kita akan mendapatkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menciptakan asbab, menciptakan sebab-sebab yang seorang hamba harus menempuh sebab tersebut dan tidak berpangku tangan. Dia harus menempuh sebab, tetapi tidak boleh bersandar kepada sebab. Perhatikan, seseorang diperintahkan Allah untuk menempuh sebab agar mendapatkan rezeki yang telah ditentukan untuknya, akan tetapi tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika memiliki rezeki yang banyak, menjadi miliarder atau triliunan atau apapun, apakah MM atau TT, nah, di zaman kita sekarang ini tidak akan bisa menyamai harta yang dimiliki oleh Qarun. Belum bisa menyamai harta yang dimiliki oleh Qarun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah memberikan harta yang sangat banyak kepada Qarun. Sampai-sampai di zaman kita sekarang ini ketika ada seorang mendapatkan harta dalam perut bumi dinamakan harta Qarun. Ya, karena berasal dari harta Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun dan seluruh harta-hartanya ke dalam perut bumi. Sehingga di zaman kita sekarang ini, ya, ketika seorang mendapatkan harta dalam perut bumi dinamakan harta Qarun. Karena itu hartanya Qarun yang begitu banyak yang Allah tenggelamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggelamkan di beserta Qarun disebabkan karena kesombongannya. Ya. Orang-orang sangat iri kepada Qarun. Dan begitulah kebanyakan manusia di zaman ini juga. Ketika ada orang yang sangat kaya, punya harta yang sangat banyak, ada sebagian kita iri. Kenapa tidak saya seperti itu juga? Ya, saya juga mau seperti itu. Punya rumah mewah, punya mobil mewah, nah, punya harta yang banyak. Nah, ada pun orang yang memiliki harta yang banyak ini sombong dan congkak di muka bumi. Seorang yang memiliki harta yang banyak, kebanyakannya punya sifat sombong. Ya, karena punya kelebihan. Dan demikianlah seseorang yang punya kelebihan, ya, kebanyakannya ya, memiliki sifat sombong dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Di antara bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah harta. Nah, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Namun Qarun dengan kesombongannya, dia menyandarkan terhadap dirinya atas nikmat yang Allah berikan berupa harta kepadanya dan tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menempuh sebab. Maka dia pun mengatakan wa ma utituhu ala ilmin indi. Ya, tidaklah apa yang datang kepadaku itu karena ilmu yang ada padaku, karena kehebatanku, karena kecerdasanku. Karena kecerdasan saya lah sehingga saya mampu mendapatkan harta yang begitu banyak ini. Dan tidak jarang di zaman ini ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Makanya kamu harus pintar belajar dengan baik, ya, supaya bisa mendapatkan seperti saya ini. Ya, ingin harta banyak. Ya. Demikian, terkadang ucapan-ucapan kesombongan, ya, yang dia tidak menyandarkan bahwasanya si pemberi rezeki, bahwasanya zat yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menempuh sebab. Oleh karena itu, kita diperingatkan untuk tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi bersandarlah kepada Allah setelah engkau menempuh sebab. Maka ada hal yang keliru pula di zaman kita sekarang ini, sebagian orang yang mengatakan, ya, tidak perlu cari rezeki. Ya, kamu sholat saja di masjid. Ya, tawakal kepada Allah. Ini ucapan yang keliru. Dia tidak paham mana tawakal. Tawakal itu bukan hanya sekedar bersandar kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa menempuh sebab. Oleh karena itu, sebagian orang sudah dulu saja salat di masjid, ya, bertawakal kepada Allah, ya, Allah yang kasih rezeki. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rezeki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab yang seorang hamba harus menempuh sebab tersebut untuk mendapatkan apa yang telah Allah tentukan. Ya. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya, kepada orang yang bertakwa, dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ada seseorang selalu mengalami pailit dalam kehidupannya. Ketika berbisnis rugi, tiba-tiba ada panggilan. Ada seorang teman yang sangat baik mengajak untuk berbisnis. Nah, mengajak untuk bekerja. Ini jalan rezeki. Ya, dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Teman lama, teman sekolah, ya, tetangga atau semisalnya, tetangga lama. Nah, mengajak dia, memanggil dia untuk bekerja dan semisalnya. Ini adalah merupakan suatu rezeki. Ya. Dalam keadaan dia menunggu pekerjaan, ya. Pada saat itu dia belum memiliki pekerjaan, ada panggilan. Nah, dan semisalnya, ini adalah bentuk rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh seseorang. Datang kepadanya rezeki tiba-tiba. Ya, ini merupakan anugerah dari Allah. Kenapa hal itu didapatkan? Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang bertakwa kepadanya. Dia melaksanakan perintah Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah di atas ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dia meninggalkan kemaksiatan, larangan Allah, karena takut akan siksa Allah juga di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Ada di antara kita yang tidak menginginkan kemudahan dalam seluruh urusan kita? Pasti jawabannya kita ingin selalu dimudahkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan. Ya, kita petani, ya Allah, mudah-mudahan hujannya baik, ya, turunnya demikian. Kita ingin mengatur hujan, ternyata Allah yang mengaturnya. Nah, kalau kita seorang pedagang, ya, mudah-mudahan hari ini ada pembeli yang masuk jumlahnya sekian, ada 20 pembeli atau 100 pembeli. Nah, ternyata cuma datang 5 pembeli yang masuk ke toko kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, bukan kita hanya menentu sebab, buka toko, ya, kemudian berdagang, kemudian ada pula yang bersawah, bertani, dan semisalnya, dia hanya menentu sebab. Ada tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memudahkan segala urusannya bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Inilah wasiat takwa yang Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kepada para nabi sebelumnya dan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum engkau wahai Muhammad. "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaab." Kami telah mewasiatkan kata Allah kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum engkau wahai Muhammad, "Wa iyyakum," dan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu wasiatnya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, wasiat takwa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya secara khusus mengatakan, "Ya ayuhan nabi, ittaqillah," wahai nabi, Muhammad SAW bertakwalah engkau kepada Allah. Wasiat takwa ini sekian banyak disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya jadilah kita seorang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, nah, di atas Al-Quran dan Sunnah, bimbingan ilmu yang benar, dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, dan juga kita meninggalkan maksiat, larangan-larangan Allah, karena takut akan siksaan dari Allah, nah, di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah yang benar. Taib, ini nasihat yang pertama. Abu Dzar mendapatkan wasiat wejangan dari Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan hanya di masjid kamu bertakwa. Ya, jangan di hadapan banyak orang saja kamu bertakwa. Nah, jangan hanya ketika engkau berada. Nah, di tempat orang-orang soleh kamu bertakwa. Tapi ketika engkau bersendirian bertakwa kepada Allah di kantor, bertakwa kepada Allah di pasar, bertakwa kepada Allah. Demikian wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, nam wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutkanlah, nam iringkanlah suatu kejelekan yang kau lakukan dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Jadi kalau kita melakukan suatu kejelekan, suatu kesalahan, dosa, dan tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari kesalahan, kullu bani adam khata', wa kullu khata'ina at-tawwabun. Setiap kita manusia selalu berbuat salah, sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah seorang yang bertobat kepada Allah. Baik. Disebutkan bahwasanya seorang yang melakukan kejelekan, bentuk apapun itu, maka ikutkanlah dengan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah dari kejelekan yang kita lakukan. Setelah itu kita menambah kebaikan yang lainnya, menambah ibadah kita, menambah sholat-sholat yang tadinya kita hanya sholat wajib, menambah dengan yang sunnah, kemudian banyak berpuasa, kemudian banyak bersedekah di jalan-jalan kebaikan yang dicintai oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kau lakukan. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan untuk kita semua. Kemudian nasihat yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berbudi pekertilah kepada manusia dengan budi pekerti yang luhur. Nah, luar biasa. Ya, wasiat Nabi kita agar kita selalu berakhlak baik kepada manusia, dan demikianlah manusia sangat mencintai orang-orang yang baik akhlaknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak suka orang yang baik akhlaknya. Yang tidak suka orang yang baik akhlaknya adalah orang yang tidak bagus akhlaknya. Jadi orang yang tidak suka orang yang bagus akhlaknya adalah orang yang tidak baik akhlaknya. Karena secara umum tabiat manusia senang dengan orang baik. Kalau orang jujur hari-hari ini sangat dicari. Ya. Orang-orang jujur di zaman ini sangat dicari. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena sulit menjadi orang jujur. Nah, kok bisa demikian? Karena banyak kepentingan. Nah, sehingga tidak bisa jujur. Ya. Kepentingan-kepentingan duniawi ya. Nah, sehingga membuat dia tidak bisa jujur. Terjatuh dalam kedustaan. Pada Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari nama yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi lal birri wa innal birra yahdi lal jannah." Nah, hendaknya kalian bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan kalian. Kenapa? Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian untuk melakukan kebaikan yang lainnya selain daripada kejujuran. Jadi orang berbuat jujur itu akan dimudahkan Allah untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan-kebaikan itulah kata Rasulullah yang akan mengantarkan kalian untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sangat banyak akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berhak baiklah yang akan banyak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang menyebabkan manusia banyak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menyebutkan dua hal. Ya, Rasulullah mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dua hal inilah yang banyak menyebabkan manusia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang kita sebutkan ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya secara pribadi dan kepada jamaah sekalian. Apa yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah dari kesilapan tersebut. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ingat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.